Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, "Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar." Dan barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, dia menjadi kafir. Barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu. Dan orang-orang yang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan setelah mati. Qul bala wa rabbi, katakan, wahai Nabi, bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Bahkan demi Rabbku, kalian pasti akan dibangkitkan dan akan diberitakan kepada kalian tentang apa yang kalian amalkan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan hal itu bagi Allah adalah perkara yang sangat mudah, perkara yang ringan. Qala syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara. Perkataan muallif, barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan maka dia kafir. Ai man kadzdzaba bil ba'tsi fa huwa kafirun. Yaitu barang siapa yang mendustakan kebenaran hari kebangkitan, maka dia adalah seorang yang kafir. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala yang pertama dalam surat Al-An'am, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan mereka mengatakan, yaitu orang-orang kafir, tidaklah kehidupan ini kecuali hanya kehidupan dunia saja. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan setelah matinya. Walau tara idh wuqifu 'ala rabbihim, kalau seandainya engkau melihat ketika mereka dibangkitkan di hadapan Rabb mereka. Qala alaysa hadza bil haqq, maka Allah berfirman kepada mereka, bertanya kepada mereka dengan pertanyaan untuk mencela mereka, alaysa hadza bil haqq, apakah, tidakkah hari kebangkitan itu benar? Tidakkah apa yang kalian alami sekarang, yaitu ketika mereka sudah dibangkitkan, adalah benar? Qalu bala wa rabbina, maka mereka pun menjawab, bala, tentu wahai Rabb kami. Qalu bala wa rabbina, tentu wahai Rabb kami. Qala fadhuqu al-'adzaba bima kuntum takfurun. Maka Allah pun berfirman, fadhuqul 'adzaba, rasakanlah azab dengan sebab kekufuran yang kalian lakukan. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala wailul yauma idzil lil mukadzibin. Celaka di hari itu, yaitu di hari kebangkitan, orang-orang yang mendustakan, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang telah mendustakan, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidaklah mendustakan hari kebangkitan kecuali orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang penuh dengan dosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, maka mereka mengatakan itu hanya omong kosong, hanya dongeng belaka. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan itu adalah dikarenakan ron, ya, noda hitam yang ada di kalbu-kalbu mereka karena perbuatan yang mereka kerjakan. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka akan terhalang dari Rabb mereka di hari itu. Mereka tidak akan bisa melihat Allah di hari kiamat nanti. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka, sesungguhnya mereka akan memasuki neraka jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang telah kalian dustakan selama ini. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, bal kadzabu bis-sa'ah, bahkan mereka mendustakan hari kiamat, hari kebangkitan. Wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira, dan kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan dengan neraka sa'ir. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, walladzina kafaru biayatillahi wa liqa'ihi, dan orang-orang yang kufur mengingkari ayat-ayat Allah dan hari perjumpaan dengannya, ulaika ya'isu mir rahmati, mereka adalah orang-orang yang berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Wa ulaika lahum adzabun alim, dan bagi mereka lah adzabun alim, azab yang pedih. Wastadalaihu rahimahullahu ta'ala biqaulihi ta'ala za'ama alladhina kafaru al-ayah. Dan Syekh al-Muallif rahimahullah beristidlal, berdalil dengan firman Allah, za'ama alladhina kafaru, dan seterusnya dari surat At-Taghabun. Qala syarih rahimahullah, wa amma iqna'u ha'ula'il munkirina fabima ya'ti. Setelah jelas bagi kita dalil-dalil tentang benarnya hari kebangkitan, kemudian beliau akan menyebutkan bagaimana cara membantah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan tersebut. Kata beliau rahimahullah, adapun untuk memberikan jawaban bantahan yang memuaskan bagi mereka-mereka yang mengingkari hari kebangkitan adalah sebagai berikut. Awalan yang pertama, bantahan yang pertama, anna amral ba'thi tawatara bihin naqlu anil anbiya'i wal mursalin fil kutubil ilahiyah. Bahwasanya perkara hari kebangkitan itu telah mutawatir periwayatannya dari para nabi dan rasul di dalam kitab-kitab ilahiyah. Jadi kitab-kitab, di dalam kitab-kitab yang berasal, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasul tersebut. Wasyara'i as-samawiyah. Dan juga telah disebutkan di dalam syariat-syariat para nabi sebelum nabi yang terakhir, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa talaqathu umamuhum bil qabul, dan mereka para umat nabi-nabi tersebut telah menerima berita tersebut dengan, ya, dengan penerimaan. Artinya tidak mengingkarinya. Fa kaifa tunkirunahu? Lalu bagaimana kalian bisa mengingkari berita tentang hari kebangkitan tersebut, ya, yang telah di nukilkan secara mutawatir oleh para nabi dan rasul, kemudian diterima oleh para pengikutnya, umat-umat mereka, dan hingga hari ini. Fakaifa tunkirunahu? Bagaimana kalian bisa mengingkarinya? Wa antum tusaddiquna bima yunqal ilaikum an filosof aw sahibi mabda'in aw fikrah. Wa in lam yablugh ma balaghal khabar 'anil ba'thi la fi wasilatin naql wala fi syahad fi syahadatil waqi'. Bagaimana kalian bisa mengingkari hal itu, ya, berita yang sifatnya mutawatir itu, dalam keadaan kalian mau membenarkan berita-berita yang dinukilkan kepada kalian dari tokoh-tokoh filsafat yang kalian anut, ya. Karena biasanya orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu dari kalangan orang-orang yang sudah teracuni pemikirannya dengan pemikiran-pemikiran filsafat, ya. Mereka menukilkan ucapan-ucapan tokoh-tokoh filsafat mereka, ya. Lalu bagaimana mereka bisa mengingkari berita yang sifatnya mutawatir dari para nabi dan rasul dan diterima oleh para umat mereka? Au sahibi mabda'in wa fikrah. Begitu juga dalam keadaan kalian membenarkan dan menerima berita-berita yang dinukilkan kepada kalian dari para tokoh yang tokoh pemikiran tertentu atau tokoh teori tertentu, ya, kalian bisa menerimanya. Walaupun tidak sampai kepadanya khabar tentang hari kebangkitan, baik melalui jalan penukilan maupun dengan melihatnya secara langsung. Tsanian, cara bantahan yang kedua, anna amral ba'thi qad syahidal aqlu biimkanihi. Bahwasanya perkara hari kebangkitan itu, kebangkitan orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, itu dipersaksikan oleh akal yang sehat tentang kemungkinan terjadinya. Akal yang sehat pun tidak mengingkari bahwasanya kebangkitan makhluk yang sudah mati itu bisa terjadi. Wadzalika min wujuh, dan hal itu dari beberapa sisi. Beliau sebutkan tiga sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, kullu ahadin la yunkir ay yakuna makhluqan ba'dal adam wa annahu hadithun ba'da an lam yakun. Falladhi khalaqahu wa ahdathahu ba'da an lam yakun qadirun ala i'adatihi bil aula. Setiap orang tidak mengingkari, tidak ada yang mengingkari bahwasanya dia adalah makhluk yang tercipta setelah sebelumnya tidak ada. Ya. Misalnya seseorang baru lahir tahun 1970, maka dia tidak akan mengingkari di sebelum tahun itu, di sebelum hari di mana dia dilahirkan, dia tidak ada, ya. Dia belum berupa apa-apa, ya. Ini adalah perkara yang tidak mungkin diingkari oleh seorang pun. Bahasanya setiap orang adalah makhluk yang tercipta setelah sebelumnya tidak ada, ya. Tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya. Wa annahu hadithun ba'da an lam yakun, dan bahwasanya, ya, tidak ada orang yang mengingkari bahwasanya dia adalah sesuatu yang baru ada sebelum, ya, setelah sebelumnya tidak ada. Falladhi khalaqahu wa ahdathahu, maka zat yang telah menciptakan dirinya dan menjadikannya ada setelah sebelumnya tidak ada, ba'da an lam yakun, maka qadirun ala i'adatihi bil aula, maka zat tersebut juga maha mampu, maha kuasa untuk mengembalikan kehidupannya. Setelah dia mati, ya, maka zat yang telah menciptakannya di awal kali itu lebih mampu untuk menghidupkannya kembali. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rum, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah Allah, zat yang telah menciptakan makhluk di awal kali, di kali yang pertama. Thumma yu'iduhu, kemudian dialah yang akan mengembalikan ciptaan tersebut setelah matinya. wa huwa ahwanu alaihi. Dan yang kedua, ya, menghidupkan kembali yang sudah mati itu lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Mewujudkan sesuatu yang belum ada, ya, jika dibandingkan dengan menghidupkan kembali yang sudah ada, yang sudah pernah ada, maka yang kedua lebih ringan, lebih mudah. Wa qala ta'ala kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Sebagaimana kami telah menciptakan di kali yang pertama para makhluk tersebut, nu'idu, kami pun yang akan mengembalikannya, menghidupkannya kembali. Wa'dan 'alaina, janji yang benar dari sisi kami, inna kunna fa'ilin, dan sungguhnya kami pasti akan melakukannya. Kemudian sisi yang kedua. Sisi yang kedua, ya, bahwasanya akal yang sehat bisa menerima dan tidak mengingkari bahwasanya menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati itu mungkin terjadi. Sisi yang kedua, kullu ahadin la yungkir azamata khalqis samawati wal ard likibarihima wa badi'i sun'atihima. Setiap orang tidak ada yang mengingkari tentang besarnya penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi, ya. Langit dan benda-benda langit yang ada padanya, kemudian bumi yang luas, yang sangat besar ini, dan segala apa yang ada padanya, ya. Tidak ada seorang pun yang mengingkari penciptaan langit dan bumi tersebut, ya, besarnya ciptaan, penciptaan langit dan bumi tersebut, likibarihima, karena besarnya dua makhluk tersebut, wabadi'i sun'atihima, dan penciptaannya yang sangat menakjubkan dan mengagumkan. Falladhi khalaqahuma qadirun ala khalqin nasi wa i'adatihim bil aula. Maka zat yang telah menciptakan langit dan bumi itu maha mampu, maha kuasa untuk menciptakan manusia dan mengembalikan, menghidupkannya, menghidupkan mereka kembali setelah matinya, dan itu adalah bil aula, ya. Lebih-lebih lagi, karena penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Manusia makhluk yang lebih kecil, ya, daripada makhluk langit dan bumi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Dalam surat Ghafir, ya, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah Ta'ala adalah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa lam ya'ya bi khalqihin, dan Allah sama sekali tidak ajiz, tidak lemah untuk menciptakan makhluk tersebut, itu langit dan bumi tersebut. Maka tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi tadi dan tidak lemah dalam menciptakannya itu, biqadirin, juga maha mampu, maha kuasa, ala ayyuhyal mauta, untuk menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Bahkan sesungguhnya dia, yaitu Allah, maha mampu atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Tidakkah yang telah, ini disebut dengan istifham ingkari, tidakkah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi mampu untuk menciptakan yang semisal mereka, yaitu para manusia, ya, dan para makhluk? Tentu saja jawabannya, bala, ya, bahkan Allah lebih mampu. Wahuwal khallaqul alim, dialah zat yang maha pencipta dan maha mengetahui. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya, ya, hanyalah urusan Allah, jika Allah menghendaki sesuatu itu ada, terwujud, ayyakula lahu kun fayakun. Allah tinggal berfirman kun, ya, maka fayakun, maka terwujudlah perkara yang Allah kehendaki tersebut. Sisi yang ketiga, kullu dhi basarin yushahidul arda mujadibatan maitatan nabat. Setiap orang yang memiliki mata bisa melihat bagian bumi atau ya, daerah di permukaan bumi yang mujdibah, yang tandus dan gersang, maitatan nabat, tidak ada tumbuhan sedikit pun, ya, kering, tandus, gersang. Faidah nazalal mataru alaiha ukhsibat wa hayya nabatuha ba'dal maut. Dan jika telah turun air hujan di atas permukaan tanah yang tandus tadi dan gersang tadi, ukhsibat, maka tanah tadi disuburkan dengan turunnya air hujan tadi. Wa hayya nabatuha ba'dal maut, dan menjadi hiduplah tetumbuhan setelah matinya. Akhirnya, artinya tumbuh. Akhirnya tumbuh dengan air hujan tadi, tetumbuhan di tanah yang sebelumnya gersang. Wal qadir ala ihya'il ard ba'da mautiha qadirun ala ihya'il mauta wa ba'thihim. Dan zat yang maha mampu, maha kuasa untuk menghidupkan kembali tanah yang tandus tadi setelah kematiannya, setelah matinya, setelah sebelumnya tidak ada tanaman menjadi subur tanaman, maka dia pula zat yang maha mampu, maha kuasa untuk menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati dan membangkitkannya. Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan faidha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat warabat. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, keesaan Allah Ta'ala, sesungguhnya bahwasanya engkau bisa melihat bumi, ya, khashi'ah ay yabisah la nabata fiha. Engkau bisa melihat bumi, ya, tanah yang tandus, tidak ada tanaman sedikit pun. Faidha anzalna alaihal ma, dan jika telah kami turunkan di atas permukaan tanah tadi air hujan, ihtazzat, maka bergeraklah tanah tersebut, ya, mulai tumbuh dari dalamnya tetumbuhan, tunas-tunas yang baru tumbuh, warabat, dan tumbuhan tadi menjadi meninggi, tumbuh dan meninggi. Innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya zat yang bisa, mampu untuk menghidupkan tanah yang tandus dan kering tadi, lamuhyil mauta, adalah zat yang bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dia maha mampu atas segala sesuatu. Salisan, sisi bantahan yang ketiga terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Anna amral ba'thi qad syahidal hissu wal waqi'u biimkanihi fima akhbarana Allahu ta'ala bihi min waqa'i ihya'il mauta. Bahwasanya perkara hari kebangkitan itu telah dipersaksikan oleh his panca indera dan waqi', realita yang terjadi tentang kemungkinan terjadinya hari kebangkitan, berdasarkan apa yang telah diberitakan Allah kepada kita dari peristiwa-peristiwa dihidupkannya makhluk yang sudah mati. Wa qad dzakara Allah Ta'ala min dzalika fi suratil Baqarah 5 hawaditsa. Dan Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah saja, Allah sebutkan 5 peristiwa Allah membangkitkan makhluk yang sudah mati ketika masih di alam dunia ini. Minha, di antaranya qauluhu, firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 259, kisah seorang yang memasuki sebuah negeri, sebuah kota yang sudah hancur lebur, tidak ada penduduknya sedikit pun. Kemudian dia berkata, ya, Allah kisahkan, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha." Ataukah seperti kisah seorang yang melewati sebuah kampung, sebuah kota, dalam keadaan kampung itu sudah hancur lebur, ya, dindingnya sudah roboh, menindih atapnya, ya, sudah hancur lebur. Qala, maka dia pun berkata, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Ya. Apakah bisa, ya, Allah menghidupkan kampung yang sudah mati ini, menghidupkan lagi kampung yang sudah mati ini? Fa amatahu Allahu 100 amin tsumma ba'athah, maka Allah pun mematikan orang tadi selama 100 tahun kemudian membangkitkannya kembali. Ini syahidnya. Allah mematikan orang yang pria tadi kemudian membangkitkannya lagi setelah 100 tahun. Qala, maka Allah berfirman, bertanya kepadanya, "Kam labith?" Berapa lama engkau tinggal di sini? Ya. Qala labithu yauman aw ba'da yaum. Aku tinggal di sini, aku berada di sini sehari atau sebagian hari saja. Ya. Dia menyangka hanya tertidur sejenak. Qala, maka Allah pun berfirman, "Bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna." Bahkan engkau telah mati selama 100 tahun, maka lihatlah kepada makananmu dan minumanmu, lam yatasanna, tidak berubah sedikit pun, ya. Karena Allah jaga minuman, perbekalan yang dia bawa juga tidak rusak, tidak basi, ya. Tapi tetap terjaga baik kondisinya. Adapun waktu itu dia datang melewati kampung itu dengan mengendarai keledai. Dan perbekalan dia bawa. Adapun perbekalannya tetap utuh dan tidak berubah. Adapun keledai yang dia tunggangi berbeda kondisinya. Allah berfirman, "Wanzur ila himarika walinaja'alaka ayatan linnas." Dan lihatlah kepada keledaimu. Dan kami akan jadikan engkau sebagai ayat tanda kebesaran kami bagi manusia. "Wanzur ilal idhami kaifa nunshisuha." Ya, karena himarnya, keledainya sudah mati, tinggal tulang belulang saja, berserakan. Ya. Maka Allah berkehendak untuk menampakkan kekuasaannya kepada pria tadi. "Wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma." Maka lihatlah kepada tulang belulang tadi. Ya, tulang belulang dari keledainya tadi yang telah berserakan. "Kaifa nunshizuha," bagaimana kami menyusunnya kembali. Ya, Allah tampakkan, Allah susun kembali di hadapan matanya tulang belulang dari keledainya tadi. "Thumma naksuha lahma." Kemudian kami bungkus tulang belulang tadi dengan daging, utuh kembali. "Falamma tabayyana lahu," maka setelah jelas baginya, bagi pria tadi, tentang kekuasaan Allah, ya, Allah Maha mampu untuk menghidupkan yang telah mati. "Qala a'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir." Maka dia pun berkata, "Aku tahu, yakin bahwasanya Allah Maha mampu atas segala sesuatu." Rabian, sisi bantahan yang keempat, "Annal hikmata taqtadi al-ba'tha ba'dal mauti litujaza kullu nafsin bima kasabat." Hikmah Allah konsekuensi dari hikmah Allah mengharuskan adanya ba'ats, harus mengharuskan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Kenapa? "Litujaza kullu nafsin bima kasabat," agar setiap jiwa itu dibalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan. "Walau la dzalika," kalau tidak ada yang seperti itu, tidak ada hari pembalasan, amalan-amalan manusia tidak dipertanggungjawabkan, "lakana khalqun nasi 'abathan la qimata lah," maka niscaya penciptaan manusia ini perkara yang sia-sia saja. Ya. Tidak ada harganya. "Wala hikmata minhu," tidak ada hikmahnya. Ya. "Walam yakun bainal insani wa bainal baha'im farqun fi hadhil hayah." Dan niscaya tidak ada perbedaan antara manusia dengan hewan kalau begitu. di dalam kehidupan ini. Dan tentunya ini sangat bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turji'un?" Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian hanya sia-sia saja? Dan apakah kalian menyangka bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ini adalah istifham ingkari. Pertanyaan untuk mengingkari. Artinya ini adalah persangkaan yang batil, persangkaan yang salah. Ya, ada kisah dari ayat ini, ya. Pernah suatu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dimintai tolong untuk meruqyah seseorang yang kesurupan. Disebutkan oleh muridnya Ibnu Qayyim dalam salah satu kitabnya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun ya meruqyah orang tadi dengan membacakan ayat ini. Dipegang telinga orang yang kesurupan tadi, kemudian dibacakan ayat ini, dan seketika langsung tidak sadar, ya, dan jinnya keluar. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah, al-malik, al-haq, zat yang maha benar, raja alam semesta. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Tidak ada zat yang berhak diibadai kecuali dia, Rabb arsh yang mulia. Wa qala Allah ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang lain, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kebangkitan itu pasti akan datang, dan aku sembunyikan, kata Allah, aku rahasiakan kapan terjadinya, litujza kullu nafsin bima tas'a, agar dibalas setiap jiwa berdasarkan apa yang diamalkannya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa qasamu billahi jahda aymanihim, dan mereka, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, berani bersumpah dengan nama Allah. Ya, mereka bersumpah dengan nama Allah, ya, dengan sumpah yang ya, sungguh-sungguh. Padahal mereka bersumpah dengan kedustaan. La yab'atsullahu man yamut. Mereka mengatakan Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Bala wa'dan 'alaihi haqqo. Bahkan itu adalah janji Allah yang benar. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fi. Di antara hikmah dibangkitkannya para makhluk, ya, adalah agar Allah menjelaskan kepada mereka tentang apa yang mereka perselisihkan selama ini di dunia. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ, dan agar orang-orang yang kafir itu tahu bahwasanya selama ini mereka telah berdusta. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ, dan hanyalah firman kami kepada sesuatu yang kami kehendaki untuk terjadi adalah kami firmankan kun fayakun, maka terjadilah hal itu. Waqala Allah ta'ala, Allah berfirman, ini ayat yang terakhir yang sekaligus dijadikan oleh al-muallif sebagai dalil. Za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu, orang-orang yang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakan wahai nabi, bahkan demi Rabbku, latuba'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Kalian pasti akan dibangkitkan dan akan dikabarkan kepada kalian, diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian amalkan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu bagi Allah adalah perkara yang sangat mudah. Fa idza buyyinat hadhil barahinu limunkiril ba'tsi wa asarru 'ala inkarihim, dan jika telah dijelaskan bantahan-bantahan ini, ya, bukti-bukti ini kepada para pengingkar hari kebangkitan, setelah dijelaskan kepada mereka, namun mereka tetap asarru ala ingkarihim, tetap tidak mau bertobat, tetap mengingkari hari kebangkitan, fahum mukabiruna mu'anidun. Maka hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mukabirun, orang-orang yang ya mengingkari sesuatu yang sudah jelas. Ya, seperti mengingkari matahari di siang bolong, ya. Matahari ada, tapi dia mengingkari, oh tidak ada. Matahari tidak ada, padahal sinarnya ada. Dilihat juga ada. Ini mukabir. Ya. Mengingkari sesuatu yang sudah jelas. Mu'anidun. Ya. Menentang. Wasaya'lamu alladhina zalamu ayyamun qalabin yang qalibun. Dan akan, pasti akan mengetahui orang-orang yang zalim itu tempat kembalinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi taala wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.